أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan hadis nomor 530. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزال المسألة بأهلكم. Salah seorang dari kalian yang selalu minta, selalu minta-minta, terus minta-minta, minta-minta, hatta yalqallaha ta'ala, hingga kelak dia akan bertemu dengan Allah ta'ala, bertemu dengan Allah, berarti mati. Tidak mungkin ada orang bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan masih hidup. Bertemu dengan Allah harus melewati mati. Hatta yalqallaha ta'ala, sampai dia kelak bertemu dengan Allah ta'ala, wa laysa fi wajhihi muz'atu rahmi, dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya, di wajahnya tanpa daging seperti tengkorak yang dibungkus dengan kulit, tanpa daging sama sekali. Ini ancaman yang sangat keras dari Allah Rabbul Alamin terhadap manusia yang selalu minta-minta. Menjadi pekerjaan dia minta-minta, minta-minta, menjadi kebiasaan dia. Orang seperti ini akan bertemu dengan Allah dengan wajah tanpa daging. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis, at-tanfiru minas su'ali wal-ilhahi fih lima yurithuhu min zillin fid dunya wa'adabin fil akhirah. Anjuran kepada kita semua untuk menjauhkan diri dari sifat minta-minta, karena sifat minta-minta ini bisa menyebabkan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Antum bisa buktikan hadis ini, antum bisa buktikan fawaid ini, bagaimana orang yang minta-minta itu hina. Ada orang datang kepada antum, belum kenal, belum apa, minta. Tentu antum menilai lain terhadap orang itu. Yes. Atau yang kita sudah kenal lama dan dia memang sering minta-minta. Orang seperti ini jatuh derajatnya di hadapan kita. Hina. Orang yang suka minta-minta, hina dia di dunia. Dan azab di akhirat. Di akhirat akan mendapatkan azab. Salah satu azabnya yaitu dengan tanpa daging potong pun di wajah. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, al-'abdu yadhurru bi nafsihi 'ala qadri mas'alatihi. Seorang hamba itu memudaratkan diri sendiri sesuai kadar permintaan dia. Semakin banyak minta, semakin memudaratkan dirinya. Semakin banyak minta, semakin memudaratkan dirinya. Tidak seperti apa yang disangka oleh sebagian orang. Kalau banyak minta diberi, semakin kaya, semakin sukses, semakin jaya, semakin enak hidupnya. Nah, ini anggapan yang keliru. Ya. Yang benar, bahkan semakin banyak minta, semakin memudaratkan diri. Maka berlindung kita kepada Allah, jangan sampai kita mempunyai sifat minta-minta. Kemudian 531. Wa anhu, dan darinya, yang dimaksud dari Ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa 'alal mimbar, dan waktu itu beliau berdiri di atas mimbar. Mimbar beliau 3 tingkat dan beliau berdiri di anak tangga yang kedua. Beliau duduk di anak tangga yang ketiga. Wa dzakara shadaqata wa ta'affufa 'anil mas'alati. Dan di atas mimbar itu beliau menyebut tentang sedekah. Membahas tentang sedekah dan membahas tentang ta'affuf. Menahan diri 'anil mas'alah, tidak minta-minta. Banyak orang yang menahan diri untuk tidak minta, padahal dia ingin sekali minta. Dia kekurangan, dia lapar, dia butuh, tapi dia tahan, tidak minta. Ya, orang seperti ini mulia di mata Allah dan di mata manusia. Bagaimana hadis yang sudah kita baca, man yastagni yastaghnihi Allah. Barang siapa yang menahan dirinya untuk tidak minta-minta, maka Allah akan bikin dia betul-betul tidak minta-minta, tetapi terlaksana kebutuhan. Dia menahan diri. Yang tidak menahan diri, lalu dia minta, dia dapat. Tapi harus dengan minta-minta. Harus dengan merendahkan dirinya di hadapan manusia dengan cara minta. Ah, ketika Nabi membahas tentang sedekah dan tentang menahan diri tidak minta-minta, beliau mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Apa yang dimaksud dengan tangan yang di atas? Dilanjutkan oleh beliau, al-yadul ulya hiya al-munfiqah wa sufla hiya as-sa'ilah. Tangan yang di atas adalah yang berinfak, memberi. Tangan yang di bawah yang minta. Ya, berarti ini penjelasan langsung dari Nabi, apa yang dimaksud dengan tangan yang di atas, apa yang dimaksud dengan tangan di bawah. Beliau tidak menurunkan poin karena hadis ini sudah dibahas sebelumnya di hadis nomor 527. Semakna. Kemudian 532. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa taqatturan. Barang siapa yang minta kepada manusia, orang lain, taqatturan. Taqattur yang dimaksud agar dapat banyak. Minta biar hartanya menjadi banyak. Minta biar dapat banyak. Wa innama yas'alu jamran. Maka pada hakikatnya dia telah minta jamran, bara api. Ya. Fal yastakilla aw liyastaktir. Maka silakan, mau membikin baranya sedikit atau bikin baranya banyak. Kalau ingin punya bara api, bara api dalam arti yang buruk, punya bara api dalam dirinya banyak, silakan terus minta-minta. Ya, tetapi kalau dia tidak ingin mempunyai bara api yang banyak, jangan minta-minta. Ya. akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Fikul hadis tahrimu su'ali li ghairi hajatin wa anna ma ufida bihadha as-sabiri yakunu wabalan ala akhirihi. Haramnya minta-minta tanpa hajat. Berarti menurut pawaih ini, kalau berhajat boleh. Tiba-tiba rumah kebakaran, ludes habis seluruh hartanya, dia tidak bisa makan, tidak bisa berpakaian kecuali dengan minta. Keadaan seperti ini membolehkan. Boleh bagi dia untuk minta-minta. Adapun dalam keadaan yang tidak terkena musibah, bisa berusaha, bisa cari makan sendiri, maka haram minta-minta. Wa anna ma ufiza bihadha as-sabiri yakunu wabalan ala akhirihi. Apa yang diambil dari jalan seperti ini, maka itu menjadi wabal, menjadi beban bagi dirinya, menjadi keburukan bagi orang yang mengambilnya, bukan kebaikan. Man akhadha shay'an bighairi haqqin istahaqqa al-iqab. Barang siapa yang mengambil sesuatu tanpa hak, maka dia akan dihukum. Barang siapa yang mengambil sesuatu tanpa hak, maka dia akan dihukum. Berarti orang yang mengambil sesuatu dengan hak tidak akan dihukum. Walaupun orang melihat seolah kita mencuri, misalnya, tapi itu hak kita. Saya yakin betul bahwa yang dia pakai itu sendal saya, misalnya. Ya, saya yakin betul. Saya yakin tidak syak sedikit pun, bahkan ada tandanya. Dia pakai sendal, dia lagi meleng, saya ambil. Apakah saya tercela? Tidak, karena itu hak saya. Ya, hak saya. Walaupun dengan cara seperti ini, maka membunuh orang, tetapi dengan hak, tidak tercela, tidak dosa. Memukul orang, tapi dengan hak, kita tidak berdosa. Tapi sekedar nyubit, tetapi tidak berhak, berdosa. Jadi yang jadi masalah, berhak atau tidak, bukan masalah besar kecil, bukan masalah dahsyat dan tidak, tapi hak apa tidak. Walaupun hanya sekedar nyenggol, ya, tetapi dia tidak berhak. Itu bukan istrinya, maka berdosa. Tetap. Tapi lebih dari itu, mencumbunya, bahkan menjimanya, halal. Kalau itu istri dia atau budak dia. Jadi Islam sangat menghargai hak. Karena itu, apa yang dianggap oleh sebagian manusia buruk, tapi Islam menganggap itu baik. Asal itu hak dia. Orang melihat buruk karena kebiasaan, karena situasi, kondisi. Tetapi Islam membolehkan, maka itu baik, pasti baik. Walaupun masyarakat melihat itu buruk. Yang terakhir, al-'abdu muqtarun li fi'lihi. Seorang hamba itu punya pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Ini membantah kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah beranggapan bahwa seorang hamba tidak punya pilihan dalam berbuat. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah paksaan dari Allah. Ketika seseorang sedang sholat, berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat. Ketika dia sedang minum khamr, berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk minum khamr. Ini pendapat sesat dari kaum Jabariyah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa takdir betul ada, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba adalah takdir dari Allah. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa seluruh manusia mempunyai pilihan. Nanti sebentar lagi bisa kita mau sholat atau tidak, terserah kita. Kita tidak dipaksa oleh Allah. Mau sholat silahkan dapat pahala, tidak sholat silahkan siap-siap dapat dosa. Terserah kita. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Adapun kelompok sesat Jabariyah, mereka beranggapan bahwa seluruh manusia ini terpaksa. Jabar. Ya, paksa. Ini sangat-sangat sesat. Ya. Mana sahnya tadi? Falyastakilla aw liyastakthir. Silakan mau membuat baranya sedikit atau banyak, silakan. Dan ayat-ayat yang hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak sekali. Wa amma man a'ta wattaqa. Sedekah dulu, bertakwa dulu, baru Allah berikan kemudahan. Jadi manusia mempunyai kebebasan untuk memilih. Memilih yang baik, Allah berikan kebaikan. Memilih yang buruk, Allah berikan keburukan. Ya. Lima ratus tiga puluh tiga. Wa'an Samurah ibn Jundub. Bisa Jundub atau Jundub. Radiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يمد بها الرجل وجهه. Sesungguhnya minta-minta itu adalah kad, tamparan, hinaan, pukulan yang dilakukan oleh seseorang di wajahnya sendiri. Jadi setiap kali ada orang minta, pada hakikatnya dia menampar wajahnya sendiri, menghinakan dirinya sendiri di hadapan manusia. Itu al-mas'alah, pada hakikatnya seperti itu. Maka di hadis ini diulang-ulang bahwa meminta itu betul-betul tercela, sangat tercela. Illa ayyas'al ar-rajulu sultanan. Kecuali seseorang yang minta kepada sultan, penguasa. Berarti minta kepada penguasa bukan kaddu, bukan kehinaan bagi dirinya, dan tentu boleh. Maka dalam Islam, jika mayat meninggalkan hutang, maka diambil dari hartanya. Ada seseorang mati sementara meninggalkan hutang 10 juta misalnya. Lihat hartanya, rumahnya, mobilnya, dijual, ambil 10 juta untuk membayar hutang. Ini yang pertama. Yang kedua, dia miskin. Dia mati meninggalkan hutang 10 juta misalnya. Hartanya tidak sampai 10 juta. Rumah tidak punya, mobil tidak punya, dan seterusnya. Maka ahli waris. Ahli waris tidak sanggup, maka kaum muslimin. Kaum muslimin tidak bisa, maka baitul mal, negara. Ya. Ini persis sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Aula, ana aula bil mu'minin min nafsihi. Aku lebih berhak terhadap seorang mukmin daripada dirinya sendiri. Ya, artinya seorang mukmin harus menjadikan Nabi sebagai nomor satu, dirinya nomor dua. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk siap mati ketika Nabi terancam nyawanya. Jadi ini semua tidak ada yang bisa melaksanakan kecuali para sahabat. Dan para sahabat sudah melaksanakan itu. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mati karena melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, barang siapa mati meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya. Tapi barang siapa seorang muslim yang mati meninggalkan hutang, maka itu tanggungan. Aku di sini bukan hanya Rasulullah, tetapi termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid dan seterusnya setelah Nabi wafat. Artinya penguasa. Kita harus paham, dan ini berdasarkan penjelasan para ulama, kapan Nabi bertindak sebagai seorang Rasul membuat syariat, dan kapan Nabi bertindak sebagai penguasa kaum muslimin. Perbuatan beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, tidak ada yang berhak meniru. Ketika beliau wafat, maka tersah. Tapi perbuatan beliau sebagai pemimpin dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Nabi memotong tangan pencuri. Ini diteruskan oleh Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Nabi mencambuk orang yang berzina. Ini diteruskan oleh Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Yeah. Tapi Nabi menghalalkan sesuatu, Nabi mengharamkan sesuatu, Nabi mewajibkan sesuatu, tidak bisa diteruskan oleh siapa. Berhenti selesai ketika Nabi wafat. Ya. Nah, minta kepada penguasa boleh. Maka orang yang miskin datang ke Baitul Mal untuk minta sesuatu boleh. Au fi amrin la budda minhu, atau dari sesuatu yang tidak boleh tidak dia harus minta. Seperti contoh tadi. Kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, tidak bisa tidak dia harus minta. Orang seperti ini diperbolehkan minta. Ya, karena dia sama sekali tidak bisa berusaha. Nah, adapun di luar ini jangan. Di luar ini jangan, tidak boleh. Jaga diri kita, jangan sampai kita meminta-minta. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadits hasan sahih. Satu penamaan ilmu hadits yang belum pernah ada sebelum Al-Imam At-Tirmidzi. Yes. Bahkan dulu hadits hanya dibagi dua. Sah dan tidak sah. Itu saja. Yes. Hasan tidak ada. Artinya hadis itu betul dari Nabi atau tidak, itu saja. Sah dan tidak sah. Dan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, hanya dua itu. Hadis ini sah atau tidak? Sah ya berarti diamalkan, tidak sah dibuang. Tidak ada anggapan siapa tahu ini benar. Gitu. Siapa tahu ini dari Nabi. Walaupun perawinya salah satunya ada pembohong. Orang yang pembohong kan tidak selamanya bohong, kan gitu. Betul dia pembohong. Tapi sekali waktu berbicara benar, mungkinkah? Ya mungkin. Nah, tapi kaidah ini tidak dipakai oleh para ulama. Karena berpegang dengan sabda Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan. Nanti ketika kita meninggalkan yang meragukan, kita telah taat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun ternyata benar. Kan yang penting kita taat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang penting kita taat. Pesanannya benar atau salah, nomor dua, yang penting kita taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kebenaran itu dengan cara taat. Nah, setelah Al-Imam At-Tirmidzi ada satu istilah baru ya, yaitu setelah itu ada hasan ya, artinya hadis yang tidak sampai ke derajat sahih tetapi juga tidak dhaif dan bisa dijadikan hujjah. Ya. Oleh karena itu ketika para ulama mengatakan hadzal hadis laisa bi sahih. Hadis ini tidak sahih. Belum tentu dhaif. Kalau hasan gitu. Tetapi kalau dengan lafaz hadzal hadis la yashihhu. Hadis ini tidak sah. Yang dimaksud pasti dhaif. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Tirmidzi terkenal dengan pengistilahan hasan sahih. Hasan sahih ada dua makna. Yang pertama ada satu sanad yang oleh beliau tidak diketahui sampai sahih atau masih hasan. Ya. Maka beliau mengatakan hasan sahih. Apakah bisa dijadikan hujjah? Bisa. Bisa dijadikan hujjah. Karena ini tidak. Adapun Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah hanya mengatakan huwa sahih. Hadis ini sahih. Berarti beliau tidak bertaklid kepada Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi tidak otomatis dikatakan oleh beliau. Karena beliau faham ilmu hadis, maka berhak bagi beliau untuk berbeda dengan Al-Imam At-Tirmidzi. Hanya beliau membatasi di kitab sunnah. Adapun kitab sahih, yaitu kitab sahih Bukhari dan Muslim, beliau tidak mau berbeda. Ya, ini khususnya di kitab bab sahih. Di kitab bab sahih ini, beliau tidak mengomentari hadis yang sudah diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari atau Muslim. Adapun Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Daud, beliau berkomentar. Tidak jarang komentar beliau, penilaian beliau terhadap sebuah hadis berbeda dengan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan seterusnya. Dan ini berhak bagi beliau karena beliau memang ahlul hadis. Tapi sekali lagi beliau membatasi diri. Artinya kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim, beliau tidak berkomentar. Ini tidak seperti gurunya Syekh Al-Albani. Adapun Syekh Al-Albani, walaupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau masih berkomentar. Dan ini berhak bagi beliau, karena beliau berilmu. Ya, walaupun sudah disahihkan oleh Imam Bukhari, tetapi Syekh Al-Albani mensahihkan pula, dan ini tidak masalah. Tidak masalah karena beliau berilmu. Maka apa yang menjadi keberatan Mustafa Ya'qub terhadap apa yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, ini tidak beralasan. Ya? Beliau mengkritik Syekh Al-Albani, kenapa sudah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim masih disahihkan. Ini dilakukan oleh para imam ahlul hadis. Enggak masalah. Karena ilmu itu tidak mengenal kejemudan. Bukhari, Muslim, Amirul Mukminin bil hadis, ahlul hadis yang disepakati oleh seluruh imam-imam ahlul hadis. Tetapi beliau manusia, bukan malaikat, bahkan bukan nabi, bukan rasul. Bisa salah, bisa benar. Nah, maka masih menerima kritikan. Dan itu dilakukan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Beliau sedikit membahas tentang sultan. Apa yang dimaksud dengan sultan? Beliau katakan waliyul amri yutlabu minhu ma awjabullahu kazzakati wal khumus. Yang dimaksud dengan sultan adalah waliyul amri. Ini bukan satu-satunya nama dan bukan nama yang wajib. Artinya, kalau kaum muslimin dipimpin oleh seseorang yang menamakan dirinya raja, yang menamakan dirinya perdana menteri, yang menamakan dirinya presiden, enggak masalah. Enggak masalah. Sama saja waliul amr. Jadi enggak harus ada nama khusus, amir, waliul amr, khalifah. Oleh khalifah tentu bukan sekedar nama tapi dipraktekan. Karena khalifah harus khalifatul uzma. Dan itu tidak boleh kecuali orang Quraisy. Bukan hanya tidak boleh, tidak mungkin. Tidak mungkin akan ada khalifah yang bukan orang Quraisy, tidak mungkin. Karena sabda Nabi itu bukan sekedar perintah tetapi nubuwah. Ramalan begitu. Ramalan Nabi itu wahyu. Ya, bukan sekedar perintah. Maka sepanjang zaman belum pernah ada khalifah yang bukan dari Quraisy. Ya, jadi mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya Quraisy. Bagaimana sabda Nabi alaihi wasallam? Yutlabu minhuma awjabannahu kazzakati wal khumus. Boleh diambil dari waliul amr itu apa yang telah Allah wajibkan, yaitu zakat. Maka orang yang miskin boleh datang kepada waliul amr untuk minta bagian zakatnya. Dan ini sekali lagi tidak tercela. Bagaimana orang-orang miskin datang kepada Abu Bakar, orang-orang miskin datang kepada Umar, bahkan datang kepada Nabi alaihi salam dan diberi. Nabi tidak mencela. Kenapa? Wal khumus. Khumus asal artinya perlima, tetapi menjadi istilah yaitu rampasan perang yang untuk kaum muslimin. Ya, maka Al-Imam Al-Bukhari membuat bab khusus fardul khumus. Ketentuan-ketentuan khumus yang perlima itu untuk siapa saja, aturannya begini-begini. Ya. Yang hari ini kaum muslimin tidak memiliki. Ya. Karena tidak ada perang. Dan Syekhul Islam mengatakan kejayaan kaum muslimin dengan ilmu dan jihad. Dengan cinta dan pedang. Ya. Ketika kaum muslimin berperang, maka kejayaan terlihat di sini. Ketika kaum muslimin tidak berperang, maka kejayaan tidak nampak. Kita lihat Rasul dan para sahabat. Dengan apa Rasul dan para sahabat meraih kejayaan? Ya, dengan bertani, dengan berdagang, dengan memperbanyak industri? Tidak. Tidak dengan jihad, perang kita. Ya, kalau dengan industri, dengan perdagangan, dengan lama, lama, puluhan tahun mungkin ratusan tahun. Maka jihad merupakan sesuatu yang sangat besar. Zirwatus salamil Islam. puncak ketinggian Islam, jihad. Islam jaya ketika ada jihad. Bahkan Syekh Islam membahas bagusnya setahun berapa kali perang. Ini semuanya mengambil dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 atau 4 kali. Minimal 1 kali. Ada perang. Jihad. Dan kita saksikan sepanjang sejarah. Kita tidak melihat kaum muslimin jaya, menang, berkuasa, kaya raya tanpa jihad. Bagaimana kita saksikan tadi? Dan umumnya kita tidak suka perang. Dan itu kata Allah, wa huwa kurhul lakum. Kutiba 'alaikumul qital, qital wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan kepada kalian berperang, padahal berperang itu tidak kalian sukai. Kalian tidak suka perang. Umumnya kita kan suka damai. Allah sih, Allah suka perang. Siapa yang mau? Allah Rabbul Alamin. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Fa'an taqrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci itu lebih baik bagi kalian. Dan barangkali kalian mencintai sesuatu, padahal sesuatu yang kalian cintai itu buruk bagi kalian. Apa? Perdamaian. Jihad, perang adalah sesuatu yang sangat. Tapi ingat, jangan salah paham bahwa jihad harus dengan pemimpin. Jihad harus dengan waliul amr. Jihad tidak sah tanpa pemimpin. Wa idza tunfirtum fanfiru. Jika kalian disuruh berangkat perang, kalian harus berangkat. Berarti harus ada yang menyuruh. Tidak boleh berangkat sendiri-sendiri. Maka kita berangkat sendiri-sendiri memerangi Yahudi, memerangi Nasrani tidak sah. Bukan jihad seperti ini. Tapi pemimpin kita, presiden kita mengumandangkan jihad. Yeah. Fikul hadis. جواز طلب الحقوق من السلطان. Bolehnya meminta hak kepada sultan, kepada penguasa. Hak rakyat berarti kewajiban penguasa. Kalimatnya sama, hak, kewajiban, hak, hak juga hak. Yeah. Hanya biasanya diteruskan dengan huruf yang berbeda. Kalau kewajiban hakun an, kalau hak hakun li. Lafaznya sama hak. Tapi hak dalam bahasa Arab bisa berarti kewajiban, bisa berarti hak. Tergantung setelah itu. Wakadzalika وَكَذَلِكَ سُؤَالُ النَّاسِ لِلْحَاجَةِ. Begitu juga permintaan seorang manusia ketika dia ada hajat, ada butuh, darurat, seperti musibah tadi. وَالنَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا. Adapun di luar itu tidak boleh. Di luar itu tidak boleh. Apalagi penghasilan. Penghasilannya apa? Minta-minta. Bahkan setengah maksud. Sebab kalau enggak dikasih, STNK-nya diambil. Berarti kan setengah maksud. Padahal dia sudah digaji. Padahal STNK ada. Surat-surat lengkap, tapi masih minta. Mbak. Buat sarapan 10.000, 12.000. Ya, ini oh apa? Terkelas. Orang seperti ini terancam dengan hadis-hadis tadi. Ya, dan dia bisa makan. Bahkan lebih dari sekedar makan. Ini bukan akhlak seorang muslim. Yang kedua, yambagi ala waliyil amri ay yatafaqqada ra'iyatahu wa ay yusila al-huquqa li ashabiha. Wajib bagi waliyul amr, wajib bagi penguasa untuk takhafut terhadap rakyat, melihat, mengawasi, yang kemudian memberi. Ini yang dilakukan oleh Umar, ini yang dilakukan oleh Utsman, ini yang dilakukan oleh Umar bin Abdullah. Jadi awas, Muawiyah itu mempunyai orang-orang yang tugasnya mencari siapa kaum muslimin yang lapar, siapa kaum muslimin yang kekurangan. Ya, lalu diberi. Atau orang penguasa wajib berbuat seperti itu. Ya, karena seorang penguasa bertanggung jawab terhadap rakyatnya, bukan hanya akhirat tapi dunia, bukan hanya dunia tapi akhirat. Sama dengan suami terhadap anak istri, tanggung jawabnya bukan hanya dunia tapi akhirat, bukan hanya akhirat tapi dunia. Ketika anak istri kita kelaparan, tidak makan, tidak bisa menutup aurat, kita diam saja, tidak berusaha mencarikan, kita berdosa. Ketika anak istri kita ini tidak sholat, tidak menutup aurat, padahal ada pakaian yang bisa buat menutup, berbuat maksiat, kita diam saja, sama berdosa. Begitu juga penguasa. Ketika penguasa melihat rakyatnya kelaparan, tidak punya rumah dan seterusnya, dia diam saja, padahal harta banyak, baitul mal banyak, dia berdosa. Begitu juga ketika dia melihat rakyatnya minum khamar, rakyatnya berzina, dan dia bisa merubah itu, dia bisa menyetop perusahaan khamar, tapi dia tidak lakukan, dia berdosa. Jika para pemimpin tahu hal ini, takut dengan dosa, maka mereka tidak akan berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin. Bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak ada satupun dari mereka yang berlumba untuk menjadi pemimpin. Tuduhan yang sangat keji ketika orang mengatakan bahwa Muawiyah merebut hak Ali. Muawiyah berusaha untuk menjadi khalifah, menggulingkan Ali. Ini tuduhan yang sangat keji. Tidak ada niat sedikit pun pada diri Muawiyah untuk menjadi khalifah, apalagi menggulingkan Ali. Tidak seperti tuduhan keji dari kaum Rafidah. Kaum Rafidah menuduh Muawiyah menggulingkan Ali, bahkan membunuh Ali. Tuduhan yang sangat. Wa ayyusil al-huquqa li ashabiha, dan juga wajib bagi penguasa untuk memberikan hak-hak kepada orang yang berhak. Hak apa yang patut diterima oleh janda-janda yang tidak bisa mencari nafkah, oleh anak-anak yatim yang kelaparan, harus diberikan oleh seorang penguasa. Jika tidak, maka dia akan ditanya oleh Allah, dan jelas itu dosa bagi dia. Allahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. negara kita memiliki Baitul Mal. Jika tidak, bagaimana dengan hutang orang yang tidak mampu melunasi? Ada? Harta negara ini disimpan di mana? Kan negara ini kan punya harta. Baitul Mal itu kan istilahnya. Maksudnya adalah tempat penyimpanan harta sebuah negara. Yes. Baik itu rumah, mal itu harta. Kekayaan negeri kita ini disimpan di mana? Indonesia ini kan punya emas, punya uang, disimpan di mana? Iya, yang menguasai siapa? Iya. Iya. Menteri Keuangan misalnya. Ya, keuangan negara itu siapa yang pegang? Itu Baitul Mal. Jadi namanya enggak harus Baitul Mal. Artinya walaupun dinamai dengan apapun, ya itulah Baitul Mal. Nah, dari situlah orang-orang fakir ditandang. Dari situlah orang-orang yang punya utang dibayarkan utang. Yes. Baitul Mal ya khas negara ini disimpan di mana? Yes. Mungkinkah bertemu dengan Nabi atau Allah dan terjadi pembicaraan dalam mimpi tersebut dalam kurung Wangsit? Wangsit ini dia. Nah, Wangsit ini kan menyaingi wahyu. Jadi seolah wahyu. Wahyu sudah putus. Tidak mungkin ada wahyu lagi. Kalau mimpi bertemu Nabi sangat mungkin. Dan itu banyak dialami oleh kaum muslimin dan para ulama. Sifatnya adalah kabar gembira. Jadi Nabi itu tidak memberikan ajaran khusus. Kalau mimpi ketemu dengan Nabi lalu memberikan ajaran khusus, buat apa Al-Quran, buat apa hadis? Ya. Dan juga tidak ada mimpi lalu nanya, ya Rasul, hadis ini sahih apa enggak? Ini dhaif apa enggak? Buat apa ilmu hadis? Buat apa mustalahul hadis? Enggak ada seperti ini. Sekedar kabar gembira saja. Yes. Baru saja saya menerima berita bahwa saudara saya di luar kota meninggal. Sebelum meninggal dia berwasiat, kalau meninggal minta dikafani dengan pakaian ihramnya. Apakah ini boleh? Boleh. Wasiat yang halal boleh. Yang tidak boleh adalah wasiat yang haram. Kalau aku meninggal, jangan lupa ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tentu ini tidak boleh dilaksanakan karena itu haram. Kalau halal, ya, dikubur sebelah sini boleh. Dikubur sebelah situ boleh. Yes. Asal halal. Kalau kubur di Surabaya tidak boleh. Karena memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kota ke kota lain, safar ini tidak boleh. Ihram dengan kain apapun boleh. Mau dengan kain ihramnya, mau dengan kain apapun boleh. Tidak ada syarat bahwa kain ihram itu harus baru, harus putih, harus ini, harus itu, tidak. Disukai putih yang bergaris, disukai. Tidak menjadi syarat. Afdolnya milik mayat. Afdolnya milik mayat. Ya. Jangan milik orang lain. Maka pakaian ihram diambil dari harta mayat untuk membeli pakaian apa? Kapan? Diambil dari harta ini yang terbaik, ini yang optimal. Yes. Setelah kematian kedua orang tua saya, kami berbagi waris. Kemudian salah seorang saudara berkata bahwa sebenarnya saya adalah anak yang lahir di luar nikah. Apakah warisannya tetap saya terima? Tanpa bukti, tanpa saksi, maka ini mengorek-orek sesuatu yang tidak benar. Ya. Maka ketika seseorang lahir dari pak bulan dan bu bulana, sudah selesai bahwa anak ini anaknya bulan dan bulan, maka tidak perlu mengorek-orek. Ya. Saya lahir bulan Agustus. Ya. Tercatat. Kemudian saya melihat tanggal nikahnya ayah ibu kok bulan Juni. Ya. Juni, Juli, Agustus. Kok 3 bulan saya lahir? Nah, enggak usah ngorek-ngorek seperti itu. Udah biarin saja. Makanya enggak usah suka lihat-lihat tanggal. Ya, jadi bermasalah kan? Sudah. Kecuali ayah ibunya bilang, nak, ketika kamu lahir, kami berdua belum nikah. Beliau berdua yang bisa. Kalau gak ada, sudah. Ya. Nah, kalau di sini ada jelas dari orang-orang yang tikmok, bukti saksi jelas bahwa dia lahir di luar nikah, ya tentu tidak berhak. Wah. Ya. Tapi kalau mengorek-orek ini itu tidak berhak. Ya. Enggak boleh. Kalau betul-betul lahir di luar nikah. Tapi kalau mengorek-orek tadi ya jangan. Ya. Jadi betul-betul itu keterangan dari ayah ibunya yang paling tahu bahwa dia lahir hamil di luar nikah, tidak boleh jadi wali. Walinya wajib. Tentu tidak boleh ayah, tidak boleh abangnya, tidak boleh kakeknya, tidak boleh pamannya, semuanya tidak boleh semua. Orang ayahnya saja nggak sah, ya. Kan hubungan abang dan seterusnya itu kan dari ayahnya ini. Jadi nggak ada hubungan sama sekali. Berarti satu-satunya wali adalah wali. Bolehkah menasihati dan mengumbar aib seorang muslim? Bagaimana? Ya, tentu tidak bisa disamakan antara menasihati dengan mengumbar aib. Karena menasihati itu kan di depan orang. Kalau mengumbar aib itu kan di belakang. Ya. Kalau nasihat itu berupa aib, itu untuk dirinya, ya. Kecuali jika untuk kemaslahatan kaum muslimin yang orang melihat sepertinya mengumbar aib si fulan pendusta, si fulan sesat, tetapi demi kemaslahatan orang banyak boleh, ya. Itu majlisnya para ulama. Tapi kalau tidak membahayakan orang banyak, tidak perlu disebut namanya. Misalnya si fulan berzina, si fulan minum khamr, ini tidak akan berbahaya bagi orang lain. Maka tutup. Kalau mau nasihati di depan dia. Tapi kalau si fulan ini tukang nipu, si fulan ini setiap kali utang tidak pernah bayar, si fulan ini pencuri, ini kan berbahaya bagi kaum muslimin. Sebarkan bagi kaum muslimin yang ada untuk menyelamatkan kaum muslimin. Jika dia masuk ke rumahmu, hati-hati. Jika dia minjem duit, hati-hati. Jangan dikasih. Boleh ucapan seperti ini. Walaupun ini menyebarkan aib. Karena apa? Untuk melindungi saudara kita. Batas mana kita harus terus mengingatkan anak perempuan kita untuk pakai jilbab? Saya kira tidak patut mengingatkan, bukan mengingatkan. Bukan mengingatkan, memaksa. Memaksa sebagai seorang ayah, sebagai orang tua tentu sanggup untuk memaksa anaknya pakai jilbab. Memaksa anaknya sholat. Sebab ada kekuatan. Kalau tidak pakai jilbab, bapak tidak mau sekolahnya. Kalau tidak mau sholat, bapak tidak kasih uang saku, misalnya. Dan ini bisa dilakukan. Ya, kekuat anak. Iya, ini bagian dari ilmu yang tidak boleh masuk ke anak-anak kita ini, subhan. Iya, kecuali sekolahan tertentu. Ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Ya, terserah anaknya pilih yang mana. Tapi kalau ini sunnah yang lainnya bid'ah, ya tentu kita paksa. Kita arahkan dari awal. Saya seorang penuntut ilmu yang awam. Disiplin ilmu apakah yang harus saya tekuni terlebih dahulu? Kitab apa yang harus saya pelajari terlebih dahulu? Kalau belajar tanpa guru, hanya di majelis, maka tentu ini sulit. Artinya dia hanya bisa mengikuti majelis secara umum. Tapi kalau antum masuk di sandra misalnya, ke lembaga pendidikan misalnya, ya tentu di situ diarahkan. Ya, lubuk dulu, bahasa dulu, dan seterusnya ilmu alat. Tapi kalau sendiri, jangan. Ya, kalau sendiri, jangan. Ikuti majelis ilmu secara umum, kemudian ditambah dengan baca-baca secara umum. Jangan seperti anak santri. Nah, saya kan jelas diarahkan oleh gurunya, diawasi terus oleh gurunya. Maka insya Allah selamat. Kalau gurunya selamat, kan gitu. Kalau gurunya selamat, selamat. Maka selamat pun insya Allah kan. Murid kan gimana gurunya? Gurunya bid'ah ya beda. Kan gitu. Gurunya syariah ya ikut syariah. Gurunya syiah ya syiah. Nah, maka anak santri kalau gurunya sunnah, insya Allah selamat tuh. Karena dibimbing. Nah, kita yang tidak di pesantren, ya tentu kita harus membatasi diri. Jangan memposisikan diri mempelajari ilmu lalu menganggap bahwa menguasai bidang ilmu. Karena kita belajar jangan bertujuan jadi ulama, jadi ustaz. Ya, kita belajar untuk menggugurkan kewajiban kita. Agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batin, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itu saja. Untuk selanjutnya kita amal. Maka tidak ada selesainya belajar. Terus. Jangan belajar kemudian bertujuan menguasai bidang ilmu tertentu. Nulis buku, ngarang buku, ya, berfatwa dan seterusnya. Belajarlah untuk mencari ridha Allah, untuk bisa mengamalkan ilmu, untuk menguburkan dosa. Bagaimana cara menghilangkan penyakit ujub sampai ke akar-akarnya? Akar-akarnya itu sulit. Karena manusia diberi sifat seperti itu. Salah satu cara untuk agar diri kita tidak ujub, maka dekatlah, bergaulah dengan orang-orang yang berilmu. Insyaallah kita tidak akan ujub. Atau antum baca kitab-kitab para ulama, insyaallah jauh kita dari ujub. Yang ada apa? Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Coba antum baca biografi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Antum semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Merasa kecil, enggak ada apa-apanya dibanding dengan beliau-beliau. Habis waktu, habis umur, tidak memikirkan dunia ini demi berkhidmat kepada ilmu hadis. sampai pada satu ketika beliau tidak sanggup, Imam Bukhari tidak sanggup keluar rumah. Malu, tidak ada pakaian yang pantas dipakai. Satu ketika ya, tidak setiap hari. Karena tidak ada kesibukan beliau kecuali ilmu, ilmu. Maka orang yang belajar ilmu berhak mendapat harta dari Baitul Mal, harta zakat. Inilah imam-imam kita. Lihat bagaimana Syekh Al-Albani duduk di maktabah 14 jam dalam sehari. Ya, datang ke maktabah belum dibuka. Nungguin ya. Pulang dari maktabah, penjaga maktabah sudah mau pulang. Ya, gitu tiap hari. Akhirnya penjaga maktabah kata, kamu aja bawa kunci. Dikasih kuncinya. Ya, setelah dikasih kuncinya, beliau 14 jam. Ini sanggupkah kita? Itu tidak tahu. Apa yang kita bisa rasakan? Kecil. Tidak ada apa-apanya kita dibanding para imam. Ini barangkali salah satu cara untuk menghilangkan sifat membanggakan diri. Apa yang kita bisa tahu? Apa yang ada pada diri kita? Ilmu apa? Tidak ada apa-apa. Ya, dengan dibanding dengan ilmu-ilmu para ulama. Bagaimana kita bisa usul membanggakan diri kita? Jangan.